Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya atau pelajaran yang berikutnya mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-182 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-182 ini menjelaskan tentang kalau seandainya orang yang sebelum meninggalnya mewasiatkan dengan wasiat yang tidak benar atau keliru. Jadi wasiatnya diwasiatkan pada perkara maksiat misalkan atau perkara haram. Itu nanti bagaimana? Nah, orang-orang yang dari kerabatnya atau keluarganya yang diamanai wasiat tersebut, nah barakallahu fikum, nanti akan dijelaskan bahwasannya kalau seandainya didamaikan kemudian dimusyawarahkan agar wasiat tersebut, nah barakallahu fikum, diubah. Maksudnya kalau dulu mewasiatkan agar untuk perkara maksiat diubah menjadi perkara yang baik gitu loh. Apa maksudnya ya? Misalkan ada orang sebelum meninggal dia berwasiat, aku wasiatkan 1 hektar tanah sana itu untuk si fulan agar dibangun barakallahu fikum kandang babi misalkan. Jadi jual beli babi gitu situ ya. Ini perkara maksiat ini. Apa maksudnya? Nah, nanti ketika dia meninggal itu dari keluarganya otomatis kan misalkan ada pro dan kontra misalkan. Barakallahu fikum. Maka hendaknya dimusyawarahkan dan dialihkan kepada yang baik. Jangan malah diterapkan wasiat yang maksiat tadi. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw isman, fa aslaha bainahum fala isma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang khawatir, barakallahu fikum, khawatir min musin, khawatir dari orang yang mewasiatkan, barakallahu fikum, orang yang mewasiatkan tersebut berpaling dari kebenaran di dalam wasiatnya, barakallahu fikum, dan khawatir dia berdosa nanti kalau menerapkan, fa aslaha bainahum, kemudian justru didamaikan, barakallahu fikum, dibenarkan wasiatnya, fala isma alaih, maka enggak ada dosa baginya. Jadi ketika dia diwasiati dan dia merasa, wah jangan-jangan nanti kalau aku menerapkan wasiat ini justru berdosa. Karena wasiatnya haram itu loh. Wasiatnya tadi wasiat yang haram gitu loh. Akhirnya dalam barakallahu fikum, dia justru apa? Tidak menerapkan wasiat tersebut. Namun dimusyawarahkan. Fala isma alaih, dia enggak dapat dosa. Tapi kalau dia malah menerapkan wasiat yang maksiat tadi, dia berdosa. Barakallahu fikum. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Qala al-mufassirun asabahumullah. Faman 'alima min musin mailan lil haqqi, maka barang siapa yang mengetahui, barakallahu fikum, orang yang mewasiatkan tersebut adalah berpaling dari kebenaran, fi wasiyatihi, di dalam wasiatnya, 'ala sabilil khata' awil 'amad, baik dalam bentuk keliru ataupun sengaja, fanasihu al-musiya waqtal wasiyah bima huwal a'dal. Kalau orangnya masih hidup, paham ya? Jadi yang ingin berwasiat tadi masih hidup, dia ngomong misalkan orang tua ini ngomong, aku wasiatkan barakallahu fikum gudang di sana nanti untuk pabrik khamr misalkan. Wasiat ini kan dia masih hidup orangnya ini. Hendaknya keluarganya tadi memusyarahkan dan mengarahkan pada yang lebih baik. Oh jangan pak, lebih baik kalau seandainya gudang sana itu barakallahu fikum dibangun menjadi pondok misalkan. Dibangun pondok pesantren Ahlus Sunnah misalkan. Berarti diarahkan yang lebih baik gitu loh. Itu boleh. Barakallahu fikum. Fa illam yahsul lahu dzalik fa aslaha bainal atraf bitaghyil wasiyah. Tapi kalau tetap orangnya nekat, sudah menjelang kematian, berwasiat keliru, diluruskan nekatnya, tetap untuk pabrik khamr. Dia tetap mengayalnya itu. Terus bagaimana? Ketika meninggal dunia, hendaknya apa? Hendaknya antara atraf dalam artian antara pihak keluarga itu tadi didamaikan, kemudian apa? Untuk bitaghyir wasiyah, untuk mengubah wasiat. Apa maksudnya ya? Nah, mengubah wasiat lituwafiqus syariah. Nah, lituwafiqus syariah, agar wasiat tersebut mencocoki syariat. Fala tanba alaih, enggak ada dosa baginya. Fi hadzal islah, pada perdamaian seperti ini enggak ada dosanya. Innallaha ghafurun lil ibadi rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zatnya mengampuni terhadap hamba-hambanya dan penyayang terhadap mereka. Ini keadaan ketika orang yang berwasiat tapi wasiatnya keliru, diluruskan ketika masih memungkinkan untuk diluruskan. Tapi kalau ternyata dia nekat, kalau nekat maksudnya tetap berwasiat dengan maksiat tadi, maka ketika sudah meninggal hendaknya pihak yang bersangkutan atau yang diamani dengan wasiat tadi bermusyawarah untuk mengubah wasiat tersebut agar mencocokkan syariat. Nah, seperti itu. Ayo enam. Kadang kan ada ya timbul pertanyaan seperti itu, biasanya ada. Bagaimana ini kalau seandainya orang tua berwasiat tapi wasiatnya haram? Untuk dalam artian perkara wasiat. Nah, pihak keluarga atau pihak yang diwasiati tadi hendaknya mengajak musyawarah, nam barakallahu fikum, untuk mengubah wasiat itu agar mencocokkan syariat itu caranya. Nah, seperti itu. Kalau yang dirubah itu yang ngasih wasiat, yang ngasih wasiatnya salah, dirubah jadi pahala, dapat nggak yang ngasih wasiat? Ya tergantung. Kalau dia misalkan karena kekeliruan bukan kesengajaan dan dia Muslim, insya Allah dapat. Ayo menang. Tapi kalau dia yang berwasiat ini, misalkan dia adalah orang Muslim tapi sengaja, sengaja mewasiatkan gitu, kemudian diubah, ya belum tentu dia dapat karena dia ketika berwasiat itu sengaja gitu loh. Paham? Enam barakallahu fikum. Berikutnya, Allah Ta'ala berfirman mengenai diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, sekarang kita sudah mendekati puasa Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah kita jelaskan barakallahu fikum, kutiba di sini maknanya adalah furidha. Furidha. Paham ya? Maksudnya apa? Nam ujiba, diwajibkan. Nam mahum ya. Jadi makna kutiba di sini bukan ditulis tapi furidha. Nam. Wahai segenap orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana na barakallahu fikum telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Nah, bertakwa sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum, definisi takwa adalah nam an yaj'al al insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'lil awamir wastinabi nawahi bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya seorang hamba itu menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Ta'ala sebuah wiqayah, tameng, benteng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, itu takwa namanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi memang puasa ini sudah diwajibkan sejak dahulu ya, sejak umat-umat sebelum umat Rasulullah sudah diwajibkan. Cuman apakah Ramadan atau bukan? Wallahu alam. Yang jelas puasa Ramadan, penamaan Ramadan ini tentunya apa? Khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum-sebelumnya memang diwajibkan puasa tapi namanya bukan Ramadan. Paham ya? Dan untuk masalah Ramadan ini barakallahu fikum, boleh kita ucapkan dengan bulan Ramadan atau langsung kita katakan besok Ramadan. Besok ini Ramadan ya ikhwah, misalkan. Atau besok ini insyaallah Ramadan. Besok ini insyaallah masuk bulan Ramadan. Dengan lafaz bulan juga boleh, langsung dengan Ramadan enggak masalah. Puasa Ramadan boleh atau puasa bulan Ramadan boleh. Paham ya? Dengan lafaz syahr juga enggak masalah, Ramadan langsung enggak masalah. Semuanya ada dalilnya. Yang dengan lafaz apa? Yang dengan lafaz Ramadan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma min dhanbihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, artinya barang siapa yang menegakkan atau melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diampuni dosanya. Artinya, nah barakallahu fikum, dosanya yang telah lalu ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah barakallahu fikum. Kemudian yang pakai syahr akan kita lewati nanti, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan. Jadi boleh ya kita ngomong insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan masuki Ramadan, boleh? Akan masuki bulan Ramadan juga boleh, pakai lafaz bulan enggak masalah. Paham? Nah, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun sabahumullah ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ih. Wahai segenap orang-orang yang mereka membenarkan mengimani Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyar'ih, dan orang-orang yang beramal dengan syariatnya, faradallahu alaikumus siyama kama faradahu 'alal umami qablikum. Sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaquna rabbakum, semoga enam kalian itu bertakwa kepada Rabb kalian, agar kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Fatad'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan, ya kan, mirip maknanya. Fatad'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahda, yaitu kalian menjadikan antara diri kalian dan antara maksiat-maksiat tadi wiqayah, sebuah tameng, sebuah benteng, dengan cara engkau mentaatinya dan beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Paham ya? Karena puasa Ramadan, na barakallahu fikum, puasa yang diwajibkan, na barakallahu fikum, dalam setahun cuman sekali saja, yaitu di bulan Ramadan. Tidak dilaksanakan di bulan Syaban, tidak pula dilaksanakan di bulan Muharram, wala Safar, wala Rajab. Maaf insyaallah ya. Ayo na barakallahu fikum. Namun nanti ada kaidah yang sering kita dengar, yaitu al-masyaqqah tadlibut taysir. Perkara yang beratkan bisa menghantarkan atau mendatangkan apa? Kemudahan. Misalkan orang lagi safar, capek enggak? Capek. Kemudian orang lagi sakit, itu biasanya kan kalau puasa enggak mampu. Nah, nanti ada keringanan di situ. Boleh di bulan itu enggak puasa, namun menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya apa? Hari-hari puasa itu sudah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan. Dulunya puasa Ramadan itu enggak wajib dulunya. Paham ya? Dulunya bebas, mau puasa tafadhol, silahkan, enggak puasa enggak masalah, bayar fidyah. Walaupun dia mampu. Dulu tapi ya, sebelum dihapus. Paham ya? Kemudian datanglah yang namanya nasikh, penghapus. Nah, penghapus tersebut menghapuskan pemboleh yang dulu bebas. Dulunya mau puasa tafadhol, silahkan, enggak puasa enggak masalah, walaupun dia mampu, tapi bayar fidyah. Paham ya? Memberi orang makan, memberi makan orang miskin. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Namun dihapus dengan ayat yang akan kita baca nanti apa? Nah, barakallahu fikum, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal tanggal 1 berapa? Tanggal 1 apa? Hilal tanggal 1 berapa? Ramadan, falyasumhu. Maka hendaknya dia puasa. Lam sini lamul amr. Nah, kita lihat di sini, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra, maka barang siapa di antara kalian yang lagi sakit atau lagi safar, boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Maksudnya boleh enggak puasa tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Boleh enggak diganti di bulan Sya'ban yang akan datang? Boleh enggak ditunda sampai bulan Sya'ban yang akan datang itu? Ah Muhammad, boleh enggak? Boleh. Boleh. Oh ya, yang jelas ditunaikan hutangnya 5 hari ya, misalnya 5 kali, tapi upayakan semakin dia bersegera menunaikan atau menggantikan itu semakin bagus, karena biasanya kalau ditunda-tunda itu lupa biasanya. Paham ya? Kalau ditunda-tunda itu lupa, bolehnya boleh. Dalilnya ada juga, yaitu kisahnya Aisyah ummul mukminin, waktu itu karena beliau ada keperluan dan juga ada kebutuhan tiap harinya, akhirnya apa? Beliau menunda menggantikan puasa sampai di bulan Sya'ban. Enggak masalah, yang penting diganti. Apa masalahnya? Ketika sakit, nah barakallahu fikum, kemudian ketika lagi safar, sakit di sini semua sakit atau sakit yang kira-kira dia tidak mampu puasa baru boleh? Atau semua penyakit langsung memperbolehkan enggak puasa gitu? Semua penyakit? Atau penyakit yang kayak apa yang kira-kira? Penyakit tanu? Apa? Mah gitu, enggak mampu gitu maksudnya. Nah, kalau penyakit panu? Enggak boleh. Ya? Kalau panu ini enggak boleh. Sakit gigi kalau misalkan dia masih kuat puasa. Paham ya? Nah, kalau kutu air kakinya, wah ini sakit ini. Udur. Enggak. Paham ya? Maksudnya ini penyakit yang kira-kira kalau seandainya dia puasa justru akan menimbulkan dharar bagi dirinya gitu, paham ya? Akan menimbulkan dharar bagi dirinya, mungkin bisa pingsan atau mungkin akan semakin parah penyakitnya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nanti enggak semua penyakit, tapi penyakit yang kira-kira nah membuat doror dirinya gitu loh. Nah, barakallahu fikum, ya seperti mah tadi masuk juga, atau penyakit-penyakit yang kira-kira berbahaya lah. Naam. Kita lihat sini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ini dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang mampu nah untuk puasa, maka boleh dia enggak puasa dan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Namun kalau seandainya dia puasa tatawwa, amalan tambahan untuk dirinya dengan sebuah kebaikan tadi, itu kebaikan untuk dirinya. Maksudnya kalau mau puasa tafadhal, silakan, itu kebaikan. Tapi kalau mampu kok enggak puasa, ya enggak masalah, tapi bayar fidyah ini dulu, tapi ya. Dulu sebelum diwajibkan. Jangan diterapkan sekarang, kalau ini enggak boleh sekarang. Paham ya? Ini sudah dimansukh. Dalam artian dimansukh hukumnya. Lafadznya masih ada, hukumnya sudah dimansukh. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya kenapa kalau yang dihapus cuma hukumnya saja? Karena orang yang baca ayat tersebut, dia tetap dapat pahala. Apa maksudnya ya? Karena nanti dalam ilmu Al-Quran itu ada nama nasikh wa mansukh. Nasikh itu penghapusnya, mansukh yang dihapus. Nah, yang diamalkan yang penghapusnya atau yang dihapus yang diamalkan? Akh Muhammad, antum. Yang diamalkan itu yang penghapusnya atau yang dihapus? Yang enggak dihapus. Yang apa? Yang dihapus. Berarti penghapusnya. Misalkan ada ayat ya, ada ayat hukumnya itu sudah dihapus dengan sebuah penghapus. Nah, yang diamalkan yang dihapus atau penghapusnya? Penghapusnya. Penghapusnya. Oh ya, penghapusnya nah barakallahu fikum. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, ini dulu sebelum dihapus, bebas. Mau puasa tabatal silakan. Enggak puasa enggak masalah, bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Tapi kalau dia puasa itu kebaikan untuk dirinya. Nah, barulah nanti akan ada penghapusnya. Kita lihat sini. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Nam, dan puasa kalian itu lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Ini sebelum diwajibkan ya. Naam. Kemudian kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asabahumullah faradallahu 'alaikum siyama ayyamin ma'lumatil 'adad. Naam. Allah Ta'ala telah mewajibkan atas kalian puasa di hari-hari yang sudah diketahui adat jumlahnya. Wahya ayyamu syahri Ramadan. Itu hari-hari di bulan Ramadan. Jadi enggak boleh puasa Ramadan karena mungkin dia berpikiran wah nanti kayaknya bulan Ramadan ini borongan, kerja borongan itu ya. Jadi dimajukan aja puasanya di bulan Sya'ban. Boleh enggak? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun ada halangan atau tidak, tetap puasa Ramadan di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan yasukku 'alaihi shaum, maka barang siapa di antara kalian yang sakit yang memberatkan bagi dirinya untuk puasa, ya karena penyakitnya parah misalkan membahayakan, au musafiran falahu an yuftir, atau dia lagi safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Wa 'alaihi siyamu 'adadin min ayyamin ukhar, maka tetap dia wajib berpuasa nam dengan jumlah yang dia tinggalkan tadi di hari-hari yang lain. Biqadri allati aftara fiha, sesuai dengan kadar hari yang dia berbuka padanya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau misalkan dia sakit, na'am barakallahu fikum, kemudian dia kemudian berbuka. Ketika berbuka misalkan dia boleh enggak makan minum sebanyak-banyaknya itu boleh enggak, atau cuman makan sekali minum sekali toh? Muhammad, atau bebas? Allah alam. Ini Muhammad yang ini. Saya Muhammad tertiga ya. Muhammad antum. Gimana? Bebas makannya atau cuma pagi sekali, siang sekali, sore sekali atau bebas? Bebas. Kalau soalnya dia sudah dikasih keringanan sejak awal, paham ya? Enggak perlu sahur juga enggak perlu. Bebas mau makan pagi, siang, sore, tafadhal silakan. Karena dia sakit ya, sakit. Nah, jadi bebas. Ya, nah. Kemudian nanti juga ada perkara-perkara yang kira-kira apa? Kira-kira justru tidak membatalkan puasa. Makan dan minum itu tidak membatalkan puasa, itu ada waktu-waktunya. Kapan itu, Muhammad? Antum, makan dan minum tapi tidak membatalkan puasa. Kapan itu? Membatalkan puasa. Kapan makan dan minum tapi tidak membatalkan puasa, kapan? Maghrib. Itu jelas. Maksudnya dalam keadaan kita masih puasa. Dalam keadaan kita puasa siang hari atau misalkan jam 10 sih, 10 pagi itu makan dan minum tapi enggak batalkan puasa, kapan itu? subuh batal. Paham pertanyaannya? Kapan kita makan dan minum di waktu puasa, mungkin masih dari pagi habis sahur itu sampai sebelum matahari terbenam, kapan kita makan dan minum tapi puasanya gak batal? Kapan? Kapan? Tentu Muhammad. Ketika lupa. Ketika lupa gak batal puasanya, walaupun makan dua piring gak batal puasanya. Makan dua piring, minum susu, segelas air susu misalkan, tetap gak batal puasanya. Tapi setelah itu gak boleh dilanjutkan lagi, kita ingat. Kalau setelah ingat lanjut lagi, batal sudah. Paham ya? Dan berdosa nanti. Nah, jadi kalau lupa itu ya tetap dihukumi lupa. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan ada pembahasan dalam ilmu fikih kita, bukan sekarang pembahasannya. Kita lihat sini. Naam. Wa 'alal ladzina yatakallafuna shiyam wa yashaqqu 'alaihim mashaqqah ghairu muhtamalatil kasyhil kabir. Dan naam, orang-orang yang telah terbebani syariat untuk puasa dan berat bagi dia untuk puasa, ada rasa keberatan itu ya. Ghairu muhtamalah, ghairu muhtamalah, dan dia tidak mampu untuk puasa, kasyhil kabir, seperti orang tua renta, laki-laki maupun wanita, wal marid, atau orang yang sakit, alladzi la yurja syifa'uh, yaitu orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, sakit parah lah istilahnya itu, sakit parah. Fa'nan fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu, maka dia tetap barakallahu fikum bayar fidyah setiap harinya itu yang dia buka. Ini alal qaul ya, karena pendapat nanti ada perselisihan di antara para ulama, namun yang dirujukkan dan yang kuatkan ahli tafsir sini bahwasanya bagi orang tua renta yang tidak mampu untuk puasa, maka dia boleh tidak puasa. Nam, atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya boleh tidak puasa, dan setiap harinya dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Wahia ta'amun ta'amu muhtajin, lam, yaitu memberikan makan orang yang membutuhkan. La yamlik ma yakfihi, nam, yang dia tidak miliki apa yang bisa mencukupkan dirinya. Waya sudhu hajatah, nam, barakallahu fikum, dan memberi makan kepada orang yang tidak bisa menutupi kebutuhannya, maksudnya orang yang kurang, miskin lah, fakir gitu. Nam, faman zada fi qadri fidyah tabarruan, namun kalau seandainya dia menambahkan, ini penafsiran berdasarkan ahli tafsir di sini seperti ini ya, cuman penafsiran yang lain ayat tersebut berlaku ketika sebelum apa? Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan waktu itu. Naam. Kita lihat sini, faman zada fi qadril fidyah tabarruan minhu fa huwa khairun lah. Maka barang siapa yang justru menambahkan ya, jadi ketika dia bayar fidyah kok ditambahkan lebih gitu, tabarruan sebagai bentuk amalan tambahan dia. Naam, barakallahu fikum, dalam artian itu naam, dia memberikan karena percuma-cuma gitu ya, gratis istilahnya, tambahan dari dia. Fa huwa khairun lah, maka itu adalah apa? Kebaikan untuknya. Wasiyamukum khairun lakum ma'a tahammulil masyaqqah, dan puasanya kalian itu lebih baik untuk kalian, bersamaan kalian itu masih berat, dalam artian dalam keadaan kalian itu berat untuk melaksanakannya tapi puasa itu loh, dalam keadaan merasa berat tapi tetap puasa. Min itail fidyah, lebih baik daripada memberikan fidyah. Naam, in kuntum ta'lamuna al-fadlal 'azhim lis-shaum 'indallahi ta'ala, jika kalian benar-benar mengetahui keutamaan yang sangat besar naam terhadap apa mengenai puasa naam di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa barakallahu fikum naam itu naam barakallahu fikum itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Naam, jadi puasa Allah taala yang akan membalas langsung bagi orang yang berpuasa tersebut. Kemudian orang yang berpuasa dia nanti apa? Akan mendapatkan apa? Kelebihan tersendiri. Naam, kenikmatan tersendiri, yaitu nanti diberikan apa? Diberikan naam barakallahu fikum jaminan surga, masuk dari apa? Dari pintu yang dikenal dengan Babur Royal. Paham ya? Nanti peruntukan bagi orang-orang yang shaimun, orang yang puasa di situ nanti. Kemudian walaupun bau mulutnya orang yang berpuasa itu baunya enggak enak, paham ya, di dunianya, namun nanti di akhirat baunya bagaimana? Lebih wangi daripada misik. Naam, lebih wangi daripada bau misik. Naam, barakallahu fikum. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam, seperti itu. Kita tutup dengan ayat yang terakhir, barakallahu fikum. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang telah diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan lin-nasi, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga sebagai pembeda, pemisah antara al-haq dan al-batil. Paham ya? Pemisah, pembeda antara al-haq dan al-batil. Karena Al-Quran dinamakan juga al-furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Gitu ya lafaznya ya. Nah, barakallahu fikum, dalam surah Al-Furqan itu. Jadi Al-Quran itu dikenal atau dinamai juga dengan Al-Furqan. Paham ya? Pembeda. Nah, barakallahu fikum, bainal haqqi wal batil. Ya kan? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi, gitu kan? Liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu benar. Ayo, na'am barakallahu fikum. Jadi dalam surah Al-Furqan di ayat yang pertama itu. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya na'am Al-Furqan termasuk nama daripada Al-Qur'an. Nah, turun di bulan Ramadan. Tanggal berapa turunnya bulan Ramadan? Akh Muhammad, antum. Tanggal berapa? Wallah alam bismillah. Antum? Wallah alam, Muhammad. Turunnya kapan Al-Qur'an di bulan Ramadan? Ya, turunnya kapan? 17 Ramadan. Orang-orang memperingati di pinggir jalan kan, memperingati nuzul Quran 17 Ramadan atau 18 Ramadan itu. Ya kan? Ulah, gimana? Alhamdulillah. Naam, malam Lailatul Qadar, paham ya? Adapun orang-orang yang memperingati ritual-ritual hari nuzul Quran tanggal berapa mereka? 17 Ramadan enggak tepat. Karena yang sahih malam Lailatul Qadar turunnya apa? Terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu pun di malam-malam ganjil. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Nah, terkadang di orang bisa menyaksikan tanda-tandanya, dan misalnya yang jelas, nah, yang mengatakan Al-Qur'an turun di bulan Sya'ban juga keliru, di bulan pertengahan Ramadan juga keliru, paham ya? Karena dalilnya nas inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Syahidnya barakallahu. Naam, inna ahsanta barakallahu. Ayo naam, jazakallahu khairan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Jadi dalam surat tersebut nas bahwasanya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar, bukan 17 Ramadan. Paham ya? Naam, dan malam Lailatul Qadar terjadi 10 malam terakhir, itu pun di malam-malam ganjil. Terkadang bisa malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Namun para ulama, nah barakallahu fikum, dari malam-malam ganjil tersebut ada yang merujukkan malam 27. Cuman untuk kepastiannya, selama dia di malam-malam ganjil tersebut dia mencari, walaupun dia enggak tahu, insyaallah dia dapat. Paham ya? Dan artinya mencari malam Lailatul Qadar tapi kok enggak tahu. Dalam artinya malam-malam ganjil dia beribadah semangat kok enggak tahu tapi mana letaknya. Tapi dia mesti sudah dapat di situ. Cuman karena enggak tahu itu adanya, tanda-tandanya disebutkan dalam kitab yang lain, nah barakallahu fikum. Yang jelas, nah turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan itu pun apa? Dub'atan wahidah, sekaligus. Nah, tapi kemana? Ke langit dunia. Paham ya? Turun sekaligus ke langit dunia, adapun dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Belum. Nah, terkadang turun ayat hijab, terkadang turun ayat pengharaman khamer. Seperti itu, sesuai dengan apa? Situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, siapa yang membuat turun ini? Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh di situ maksudnya bukan roh. Paham ya? Bukan nyawa tapi apa? Malaikat Jibril. Nah, ya, malaikat Jibril, na'am barakallahu fikum. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini syahidnya. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan 6 bulan Ramadhan tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadhan, nah paling subuh, maka hendaknya dia puasa. Ini maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, wajibnya untuk puasa Ramadhan. Nah, barakallahu fikum, wajibnya puasa Ramadhan tanggal 1 Ramadhan. Naam. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Naam. Seperti yang sebelumnya juga ya maknanya ya. Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar, maka boleh tidak boleh dia tidak puasa Ramadan dan menggantikan di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ini dalilnya. Allah Ta'ala inginkan pada diri kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada diri kalian itu kesusahan. Ini termasuk dalil apa? Kaidahnya al-masyaqqah tadlibu taysir. Ingat-ingat itu ya. Kaidah fikhiyah kubra, termasuk kaidah fikhiyah yang besar, al-masyaqqah tadlibu taysir. Perkara yang beratkan bisa mendatangkan kemudahan. Semua perkara. Salat dengan berdiri, kalau enggak mampu dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring, ya kan? Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Nah, salatlah dengan berdiri jika engkau tidak mampu dengan duduk, jika engkau tidak mampu dengan berbaring, kan itu. Menunjukkan bahwasanya al-masyaqqah tadlibu at-taysir. Hukum asalnya kaum muslimin, kaum lelaki, salat wajib berjamaah di masjid. Nah, namun ketika hujan dapat keringanan di mana? Rukhsah salat di rumah. Keringanan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, masyaallah. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan jumlahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi puasa Ramadan disempurnakan. Nah, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 'Ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah Ta'ala telah berikan hidayah kepada kalian. Wa la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Qala al-mufassirun asabahumullah syahrul Ramadan alladhi ibtada Allahu fihi inzalal Qur'an fi Lailatul Qadar. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala memulai menurunkan Al-Qur'an yaitu pada malam Lailatul Qadar. Naam. Hidayatan lin-nas ila al-haq, sebagai petunjuk untuk manusia kepada kebenaran. Naam, mengarahkan manusia kepada kebenaran. Fihi awdahu ad-dala, fihi awdahu ad-dalaili ala hudallahi. Di dalamnya ada 6 tanda-tanda yang paling nampak dan gamblang, naam, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal fariq bainal haqqi wal batil. Naam, barakallahu fikum. Kemudian juga di dalamnya ada al-fariq, pembeda antara al-haq dan al-batil, karena Al-Qur'an tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Naam. Berikutnya, faman hadara minkum asyhar wa kana sahihan muqiman falyasum naharah. Maka barang siapa di antara kalian yang hadir di bulan Ramadan tersebut, dalam arti menyaksikan bulan Ramadan, dalam keadaan dia itu sehat, muqim, tidak safar, maka hendaknya dia berpuasa siang harinya tadi. Siang harinya dalam artinya setelah sahur, karena sahurnya dimulai nanti setelah mulai setelah terbitnya fajar apa? Fajar apa? Karena fajar ada 2. Aslinya sahurnya kapan-kapan silakan tafadhol malam hari ya. Cuman barakallahu fikum, sahur itu kan paling afdolnya diakhirkan. Paham ya? Jadi antaranya tanda-tandanya menjelang akhir-akhir ya, ketika munculnya fajar apa? Fajar kadzib ya. Fajar kadzib itu maksudnya beda dengan fajar shadiq. Jadi kalau antum lihat di arah timur sana itu yang tidak terhalang pohon atau gunung misalkan, itu nanti ada semacam cahaya putih. Cuma cahayanya itu enggak terus ada gitu loh. Paham ya? Nanti tiba-tiba nanti hilang tertutup lagi itu. Ya, nanti kalau sudah masuk salat subuh barulah namanya fajar shadiq itu enam cahaya putih yang nanti semakin terang ada terus. Apa maksudnya ya? Ya na'am barakallahu fikum. Na'am. Sahur. Na'am, karena sahur di dalam makan sahur ada apa? Ada apanya? Di dalam makan sahur ada apanya? Ada apa? Nah, Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis-sahuri apa? Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur ada. Ada apanya? Eh? Ada berkahnya, ada barokahnya. Na'am barakallahu fikum. Hasan. Nah, jadi makan sahur ya, walaupun dengan air ataupun dengan kurma. Nah, barakallahu fikum, yang jelas makan sahur lebih bagus karena memperkuat apa? Dalam artian biar kuat badannya nanti di siang hari bulan Ramadan. Na'am. Wa yurafas lil marid wal musafir fil fitr. Dan diberi keringanan orang yang sakit dan orang yang musafir ketika dalam keadaan apa? 6 bulan Ramadan tersebut untuk berbuka. Boleh. Summa yaqdiyani adada tilka ayyam, kemudian hendaknya dia menunaikan qadha'nya, menggantikan 6 jumlah hari-hari yang dia tinggalkan, karena untuk puasa ada qadha', tapi untuk salat enggak ada qadha'. Paham ya? Nah, untuk salat enggak ada qadha'. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, barakallahu fikum, ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah ummul mukminin, tentang masalah kenapa sekelompok kaum itu mereka malah mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu adalah orang-orang Khawarij? Paham ya? Memiliki pemikiran Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perempuan mengatakan, "Lastu biharuriyah walakinni as'al." Aku bukan haruriyah, bukan orang Khawarij, cuma aku bertanya gitu loh. Aku cuma bertanya. Akhirnya Aisyah menjelaskan bahwasannya, "Na barakallahu fikum, kunna nu'maru bi qada'is shaum, lam nu'maru bi qada'is shalah." Dahulu kami diperintah Rasulullah untuk mengulangi atau menggantikan puasa, tidak diperintah untuk menggantikan salat. Apa maksudnya ya? Ini bukan maknanya apa? Bukan maknanya, nah barakallahu fikum, kalau misalkan tertidur salatnya. Misalkan tertidur dari salat subuh misalkan. Bangun jam 7, bangun jam 8 itu kan masih ada waktu untuk salat subuh. Dalam artian belum masuklah zuhur, ya ketika bangun itu langsung salat. Tapi kalau dia bangunnya setelah zuhur misalkan, waktu salat subuh habis kan itu, maka perbanyak amal-amal saleh. Paham ya? Enggak perlu mengqadha salat subuhnya. Paham? Karena barakallahu fikum seperti itu. Karena datang dalam sebuah hadis barakallahu fikum, man nama 'an salatin aw nasiha fa kafaratuha hina dzakaraha. Nah, artinya barang siapa yang tertidur dari salatnya atau nah barakallahu fikum atau dia lupa dari salatnya kemudian hendaknya kafarahnya itu menggantikannya adalah apa? Ketika dia ingat, nah barakallahu fikum, ketika dia ingat tadi, langsung dia menggantikannya. Ini bukan qadha tapi ada ya. Karena sebagian ulama membedakan antara qadha dan ada. Qadha itu menggantikan, kalau ada itu menunaikan. Karena tadi belum menunaikan tadi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Qala al-mufassiruna sahabahumullah, dikit lagi. Yuridullahu ta'ala bikumul yusra was-suhulata fi syara'ihi. Fi syara'ihi. Nah, Allah Ta'ala menginginkan kepada kalian kemudahan dan juga naam barakallahu fikum, naam kemudahan di dalam syariat-syariatnya. Wala yuridu bikumul usr wal masyaqqah, Allah Ta'ala tidak menginginkan pada kalian kesulitan dan juga perkara yang membebankan atau memberatkan. Walitukmilu iddatas siyam syahran, dan hendaknya kalian menyempurnakan jumlah puasa itu satu bulan. Walitakhtimu asyama bitakbirillahi fi idul fitr, dan hendaknya kalian itu menutup puasa tersebut dengan takbir kepada Allah SWT di naam idul fitr, di hari raya idul fitri. Paham ya? Jadi afdalnya ya takbirnya ketika dia berangkat ke musola. Musola itu lapangan ya, bukan masjid istilahnya. Musola itu lapangan, berangkat tuh takbir. Nanti kalau sudah selesai, nah barang datang imam sudah berhenti. Paham ya? Sudah berhenti kemudian imam, nah barakallahu fikum, salat dan salat, setelah itu apa? Dia berkhutbah, nah setelah khutbah pulangnya enggak boleh apa? Enggak boleh apa? Boleh takbir lagi. Karena apa? Idul fitri, Idul Adha lain. Itu lah nanti diperbolehkan takbir, ada yang muqayyad, ada yang muakkad. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Paham ya? Nah, mutlak itu ya sama. Setelah apa? Setelah nah barakallahu fikum atau menjelang berangkat ke musala tadi, sampai imam datang itu mutlak. Boleh takbir jalan-jalan, silakan tafadhol. Setelah itu nanti ayat tasyrik, paham ya? 11, 12, 13 itu diperbolehkan setelah salat lima waktu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu dibahas dalam kitab fikih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, walitu'adzimuhu 'ala hidayatihi lakum, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah Ta'ala terhadap hidayah Allah Ta'ala yang berikan kepada kalian. Walikai tashkuru lahu 'ala ma an'ama bihi 'alaikum min al-hidayah wa taufiq wa taysir, dan agar kalian itu bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah Ta'ala nikmatkan, Allah Ta'ala berikan nikmat atas kalian berupa hidayah, taufiq dan taysir. Ini merupakan apa? Merupakan enam dalil yang sangat kuat bahwasanya al-masyaqqah tadil bitaysir, perkara yang berat kan mendatangkan kemudahan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Bahkan setiap kali ada perkara yang memberatkan pasti akan ada kemudahan. Dan juga dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah yang maksa, bukan dakwah yang memaksa, cuma mengarahkan, membimbing. Nah, barakallahu fikum, ada jalan yang benar. Adapun dia menerima, alhamdulillah, berarti hidayah taufik sudah sampai pada dia. Kalau seandainya dia belum menerima, berarti hidayah taufik belum sampai kepada dia. Paham ya? Naam. Oleh karena itu Rasulullah ketika mengutus naam Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma ketika berdakwah, apa kata Rasulullah? Basyira wa la tunafira, yassira wa la tu'sira. Berilah kabar gembira, jangan membuat mereka lari, dan berilah permudahlah mereka, jangan membuat mereka sulit. Jadi naam dakwah atau agama Islam ini pada asalnya dakwah itu mudah sekali, dalam artian tidak ada sesuatu unsur yang beratkan di situ. Naam barakallahu fikum. Setiap kali ada perkara berat kan datang kemudahan di balik itu semuanya. Naam barakallahu fikum, karena kasih sayangnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salam wa afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.